يعني أهما تصل هذه فعظم الله جلبا ليوم beliau nama lengkapnya ialah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Dawud As-Sinhani. Abu Abdullah Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Dawud As-Sinhani. Dikenal dengan Ibnu Asyurrum. Ibnu Asyurrum. Nah, beliau memiliki nisbah As-Sinhai karena dinisbahkan ke Qabilah Sinhai yang terletak di daerah Maghrib. Beliau dikenal dengan Ibnu Asyurrum. Makna dari Asyurrum adalah Al-Fakir As-Sufi, orang yang fakir dan seorang sufi. Kalau ditanya apa makna Asyurrum, dia dikenal dengan Ibnu Asyurrum, maknanya adalah Al-Fakir As-Suf, orang yang fakir dan sufi. Ya. Beliau dilahirkan di kota Fas. Fasa. Yakni daerah yang besar di kota Maghrib. Wadah yang besar di daerah Maghrib. Dilahirkan di kota Fas. Pada tahun 672 Hijriah. Tahun di mana seorang pakar nahwu meninggal dunia, yakni Ibnu Malik rahimahullah. Jadi ketika Ibnu Ajurrum lahir di tahun 672 Hijriah, di tahun itu juga Ibnu Malik rahimahullah baqa ilmu nahwu meninggal. Ibnu Malik terkenal dengan apa ini? Alfiyah. Ibnu Malik termasuk kitab nahwu yang merupakan tingkat tinggi, termasuk kiraan nahwu di dalam ini. Ibnu Ajurrum wafat di kota Pasuruan pada hari Senin pada tanggal 10 Sofar. 10 Sofar tahun 723 Hijriah. Nah, barokah ini. Ilmu ini awal mula belajar di tempatnya sendiri, yakni di kota Fars. Kemudian naik haji ke Mekah. Ketika melewati Mesir, Kairo, ibu kota Mesir, di sana beliau belajar ilmu nahwu kepada bapak nahwu yang bernama Abu Hayyan, penyusun kitab Al-Bahrul Muqit. Soal bapak nahwu dari Andalusia, Abu Hayyan, ya. Soal bapak nahwu dari Andalusia, penyusun kitab Al-Bahrul Muqit, sampai mendapat ijazah. Kalau dulu istilah ijazah itu mendapat rekomendasi untuk menyampaikan ilmu kepada khalayak umum, ya. Nah, berprofit. Ibnu Ajurrum rahmallah ketika menyusun kitab Al-Ajurumiyah ini pada tahun 719 Hijriah. Berarti 4 tahun sebelum wafatnya menyusun kitab ini, kitab apa ini? Al-Ajurumiyah. Walaupun dalam biografi-biografi yang dijelaskan oleh para pensyarah kitab beliau tidak disebutkan tahun berapa Ibnu Ajurum kitabnya. Hanya saja Ibnu Maktum dalam kitab Tazkirahnya menyatakan wa ila al-hayyun. Ibnu Ajurum sampai sekarang masih hidup. Dan Ibnu Maktum ini sezaman dengan Ibnu Ajurum. Dalam Tazkirahnya menyatakan Ibnu Ajurum sampai saat ini masih hidup. Setelah beliau menyatakan ujian kepada Ibnu Ajurum bahwa Ibnu Ajurum adalah seorang ahli nahwu dan ahli qiraat, itu menunjukkan penyusunan kitab Al-Ajurumiyah yang terkenal itu terjadi tidak jauh dari waktu itu, waktu Ibnu Maktum menyampaikan ujian kepada Ibnu Ajurum. Ya, ini tahun berapa tadi? 1919. Kapan? Atau gimana? Ya, Ibnu Ajurum menyusun kitab ini. Jadi, gimana Ibnu Ajurum menyusun kitab ini? Dijelaskan oleh Al-Imam Ar-Ra'i dan Ibnu Hajj dan juga Al-Hamidi bahwa Ibnu Ajurum menulis kitab ini di hadapan Ka'bah. Nah, Al-Sha'ab. Ketika ada di hadapan Ka'bah, menulis kitab. Barakallahu fiik. Kitab yang cukup ringkas. Bahkan menurut Al-Hamidi rahimahullah, Ibnu Ajurum ketika selesai menulis kitab itu, kitabnya tadi dilempar ke laut. Nah, saat melempar kitabnya ke laut, Ibnu Ajurum berkata, jika saya menulis ini benar-benar ikhlas karena Allah, maka saya ingin kitab saya tadi itu tidak ada. Jika sebaliknya, maka basah. Lempar ke laut, fakana al-amru kadzalik. Ternyata kitabnya tidak ada. Tapi niat menulis kitab itu benar-benar ikhlas sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberi kejadian yang luar biasa kepada beliau. Ya, kitab dilempar ke laut, apa-apa yang tidak ada. Masih utuh. Tentunya diambil lagi. Ya. Nah. Barakallahu. Ini menurut keterangan Imam Al-Hamidi rahimahullah. Sehingga walaupun kitabnya tipis dan menjadi jasa-jasa ilmu nahwu bagi pemula, kitab tersebut diterima oleh banyak pihak, mulai dari pemula, tingkat menengah, tingkat atas, sampai para ulama pun menerima kitab itu dan mempelajari. ini bukti barokah keikhlasan seseorang dalam apa yang menyusun sebuah hal yang mulia. Barokah. Adapun madhab yang dipakai oleh Ibnu Ajuruh atau Al-Imam Ibn Haji rahimahullah ta'ala dalam menyusun kitab beliau Al-Ajuruhiyah. Ini para ulama setelah meneliti tulisan beliau ini menyimpulkan beliau ini dalam masalah nahwu memiliki madhab kufah, mengikuti madhab kufah dalam masalah nahwu. Di antara bukti-bukti yang menguatkan masalah ini sebagai berikut, yakni bukti kalau Ibnu Ajuruh atau Al-Imam Ibn Haji tadi kitab Matan Al-Ajuruhiyahnya ini bermadzhab kufah, itu sebagai berikut. Yang pertama, menyebut kata dan yang semisalnya yang mewakilinya dengan sebutan khofat al-khofat. Khofat tanda kasrah atau yang mewakili kasrah disebut oleh Ibnu Ajuruh khofat. Sebutan khat ahli nahwu kufah. Kalau ahli nahwu bahasa, ja. Ya. Kalau ahli nahwu bahasa, ja. Kalau ahli nahwu kufah, khofat. Untuk menyebut istilah lain, as-sastra atau yang mewakili. Ya. Kemarin an-fulane, fulane khofat. Nah, itu kalau istilahnya ahli nahwu kufah. Kalau ahli nahwu bahasa, ja. Dalam kitab atas ala jurumnya, beliau menyebut, kenapa ini? Khofat. Satu ciri beliau mengikuti madzhab apa ini? Kufah. Yang kedua, beliau berpendapat bahwa penyakit tamar itu majzum. Ya, ini jazam. Amr itu majzum. Majzum berarti jazm. Berarti dia mengalami perubahan. Uktu begitu jazm. Tanda jazmnya sukun. Kalau majzum itu berarti i'rab, artinya terjadi perubahan. Bukan simam. Ya. Sedangkan Adina Mubasra berpendapat fi'il amr itu mabzum. Ala ma ijzabu fi. Mabni sesuai dengan tanda jazmnya. Sedangkan uktub itu kalau alinahu kufa menjelaskan dia itu jazm dengan kufan. Kalau alinahu fatha uktub mabni sukun. Kalau ikram atau mukrab terjadi perubahan. Kalau kami tetap, ya kan? Kemudian yang ketiga, beliau menganggap kaifama kaifama termasuk jawazim, alat yang menjadikan fi'il mudhari'. Beliau berpendapat kaifama termasuk jawazim, ini bisa menjadikan fi'il mudhari'. Sementara Asnaw Basrah menolak kaifama untuk menjadikan fi'il mudhari, tidak mengakui. Dalam kitab beliau ini, kaifama dimasukkan dalam jajaran jawazim, yakni alat-alat yang bisa menjadikan fi'il mudhari, yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya besok. Kalau sudah waktunya, ya. Yang keempat, Ibnu Ajurum Rahmu Ta'ala mengatakan bahwasanya di antara tanda kalimat isim ialah menerima alif wal lam. Seperti contoh, rajul menjadi ar-rajul, yaitu alif dan lam, berarti rajul ialah kalimat isim. Tandanya ialah menerima al-alif wal lam. Kalau Al-Nahu Basraf berpendapat bahwa tanda itu bukan alif belah, tapi apa? Al. Nyebutnya beda. Kalau Al-Nahu Kufa nyebut al-alif belah. Kalau Al-Nahu Basraf nyebutnya apa? Al. Nah, Ibnu Ajurum dalam kitabnya menyebut apa ini? Al-alif wala bukti beliau mengikuti madhab Al-Nahu Kufa. Ya, bukan cukup bukti. Yang kelima, biar Bapak kuat. Tapi pembahasan ini secara terpencil nanti, ya, dalam babnya masing-masing. Ini sekedar apa namanya, bukti, ya, sebelum mengganti kitab ini. Kita harus tahu, ya kan, gaya kitab ini bagaimana. Bagaimana adab Quran Tafsir terhadap kitab yang dipelajarinya, ya kan. Ya harus tahu judulnya, tahu penyusunnya, tahu istilah-istilahnya, ya kan. Tahu gaya kitab itu. Yang kelima, beliau menyebut al-asmaul khamsah. Al-Asmaul Khamsah. Yani Abuka, Abuka, Hamuka, Buka, Dumalik. Abuka, Abuka, Abuka, Abuka, Buka, Dumalik. Nah, ini Al-Asma'ul Khamsah. Ahli Nahwu Sastra tidak hanya lima, tapi menganggap ada enam. Sehingga istilahnya bagi mereka bukan Al-Asma'ul Khamsah, tapi Al-Asma'ul Sittah. Buka, buka, buka, buka, lumayan ditambah yang ke-6 hanung. Pembahasan masalah ini ya nanti di dalamnya. Hanya saja ini merupakan bukti semua bahwa Ibnu Ashur atau Alimah Bukhari rahimahullah mengikuti pendapat Al-Nasr, yang hanya 5 kelompoknya Al-Nasr. Kalau Al-Nasr maka ada 6 anggotanya, jadi Al-Nasr jadi cukup ya Al-Nasr. Sudah cukup. Di sini kami akan faedah Al-Nasr itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama Al-Kufiyun. Al-Kufiyun Al-Kufiyun ialah ahli nahwu yang berpegang teguh dengan mazhab Kufah dalam kaidah-kaidah nahwu. Contoh ulama ahli nahwu yang termasuk Al-Kufiyun yaitu Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah atau Ibnu Ashurum rahimahullah. Nah, yang kedua adalah Al-Mansuriyun. Al-Mansuriyun. Jadi ahli nahwu yang terpegang teguh dengan mazhab nahwu rasam. madhabnahu masruq. Siapa di antara tokohnya? Si Tawai. Takar Abu. Yang terkenal di zamannya, yang mengikuti mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ialah Si Tawai. Si Tawai. Wai, Sita Wai, Sita Wai. Yang ketiga. Disebut dengan Al-Muhaqqiqun. Yakni ulama ahli nahwu ahli tahqiq yang netral. Tidak melulu berpendapat seperti ahli nahwu kufah, juga tidak melulu berpendapat bagaimana ahli nahwu tasawuf, tapi memilih mana menurut mereka yang rajih, yang kuat. Tidak taklid sama madzhab kufah, juga tidak taklid sama madzhab tasawuf, tapi mereka memilih mana yang rajih di antara ada pendapatnya sama dengan madzhab kufah, sama dengan madzhab tasawuf. Dan itu tergantung mana yang dianggap kuat oleh al-hakim. Nah, di antara tokohnya ialah Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullah. Ibnu Hisham rahimahullah. Siapa? Ibnu Hisham rahimahullah. Kok bisa pilih mana yang rajih, mana yang tidak? Pedomannya apa? Nahwu itu memiliki dasar dalam membuat kaidah. Dasarnya ialah Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, As-Sunnah As-Sahihah. Ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah kalamul Arab al-fusaha wa syafahatuhum fi bawajihim. Kalam asli orang Arab yang fasih atau ketika bercakap-cakap dengan orang-orang Badui. Artinya kalau dalam Al-Quran ada contoh seperti itu, maka dipakai untuk Qaida. Yang tidak mau Qaida itu dianggap lemah. Karena Al-Quran ada buktinya. Dalam hadis ada contoh tentang Qaidanya. Yang menentang Qaida itu berarti lemah. Karena ada bukti dalam hadis yang menguatkannya. Yang ketiga, ada kalam Arab asli yang pasti menyebutkan contoh tersebut. Maka itu juga merupakan dalil yang kuat untuk menerapkan contoh poin. Kalam Arab